Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Wa rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi min hadits Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala rahimallahu imra'an shalla qabla al-'ashri arba'in. Kata Qayyim rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad Abu Dawud Tirmidzi meriwayatkan dari hadis Ibnu Umar dari Nabi sallallahu, semoga Allah merahmati seorang yang salat qabla al-'ashr 4 rakaat. Wa qad ikhtulifa fi hadzal hadis. Hadis ini dipersisikan tentang kesahihannya. Fa sahih Ibnu Hibban wa 'alahu ghairuhu. Ibnu Hibban mensahihkannya. Adapun selain beliau menyatakan hadis ini mu'al. Qala Ibnu Abi Hatim samitu Abi yaqulu. Kata Abu Hatim, aku mendengar ayahku yakni kata Ibnu Abi Hatim, ayahku yakni Abu Hatim berkata, saltu Abu Walid atau Yarisi an hadis Muslim an hadis Muhammad bin Muslim di Musanna an Nabi an Umar. Ayy Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an shalla qabla al-'ashri arba'an. Kata Abu Walid, da' hadza. Tinggalkan ini. Faqultu Abu Ibn Abi Daud matrah. Katakan sunnya Abu Daud telah meriwayatkan hadis ini. Qala Abu Walid, kadhib Ibnu Umar yaqulu hafidhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam asra ka'atin fil yawm wal lailah. Kata Abu Walid, kenapa beliau menyatakan tinggalkan hadis ini? Karena Ibnu Umar berkata dalam hadis yang di awal, aku menghafal di Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat sehari semalam. Kalau kana hadza la'adda. Kalau seandainya ada 4 rakaat qabla al-'ashr, saya Ibnu Umar akan menghitungnya, menyebutnya. Qala bi ayah berkata, kan yaqul dia beliau juga berkata hafidtu sintai ashrat rakaat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa hadza laisa bi'illatin asla. Ini kita sebetulnya bukanlah ilat sama sekali. Ya, faida Ibnu Umar, innama akhbara bima hafidhahu min fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar hanyalah mengabarkan apa yang beliau hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yukhbir an ghairi. Tidak mengabarkan yang selain itu. Jadi yang 10 rakaat itu yang beliau hafal. Rasulullah SAW tidak meninggalkannya. Hafidhu min Nabi SAW asra ka'atin dan seterusnya. Dan tidak menafikan yang lainnya. Beliau tidak mengabarkan tidak ada selain itu. Sehingga fala tanafiyah bin hadithaini battah. Sehingga hadith ini beliau menghafal dari Rasulullah SAW 10 rakaat. Dengan hadis Rasulullah SAW menyatakan rahimallahu imra'an qabla al-'ashr shalla qabla al-'ashr arba'an, tidak sempat tahan. Makanya sebenarnya kalau Syekh Al-Albani rahimahullah cenderung menghasankan. Qala wa marqatani qabla al-maghrib, adapun 2 rakaat qabla al-maghrib, fa innahu lam yunqal anhu shalla salam anahu kan yusallihima. Tidak nukil beliau shalla salam melakukan salat qabliyah maghrib 2 rakaat. Yang ada takrir wasah anhu anahu akarra asabahu alihima. Yang ada takrir dan ucapannya sahih, telah sahih beliau mentakrir para sahabat Rasul yang melakukannya. Wa kana yarahum yusallunaha falam ya'murhum walam yanahum. Rasul melihat para sahabat salat 2 rakaat qabla maghrib, maka Rasulullah tidak menyuruh mereka dan tidak melarang mereka. Bisahihain Nabila al-Muzani an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla maghrib, sallu qabla maghrib qala bi tsalitsah liman syaa. Yang satu takrir, yang satu ucapan ini. Ya, salat kalian qabla maghrib, salat kalian qabla maghrib ini qabliyah maghrib 2 rakaat qala bi tsalitsah liman syaa, yakni bagi yang mau. Ini mustahab. Qarahata ayat takhidah nas sunnatan. Dia khawatir masa menjadikan sebagai sunnah ratibah. Kata beliau ini bagi yang mau. Wahada huwa sawab fi hatain rakatain. Ini yang benar dalam dua rakaat qabla maghrib. Anahuma mustahabbatani mandubun ilahima. Keduanya mustahab, dianjurkan untuk dilakukan. Iya. Tetapi wadaisata bisunatin ratibah kasair as-sunan ratib, tetapi bukan sunnah ratibah sebagaimana sunnah-sunnah ratib yang naik. Ya, seperti qabla duhur, badal duhur, ya, badal maghrib, badal isya, qabla subuh, itu yang 10. Tapi sunnah. Tapi dianjurkan, dilakukan, dan dilakukan sunnah ratibah seperti yang lain. Maka ana yusalli amata sunan wa tatawwu'an alladzi la sabab lahu fi baitih wa la siyam al-maghrib. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan mayoritas salat-salat sunnah dan tatawu yang tidak ada sebabnya di rumah beliau. Apalagi maghrib, ba'diyah maghrib, dua rakaat ba'da maghrib. Fa'in lam yunqal anhu anhu fa'alaha fil masjid battah. Tidak pernah didukil Rasulullah SAW melakukan ba'diyah maghrib di masjid sama sekali. Qala Imam Ahmad bi riwayati Hanbal, kata beliau, as-sunnatu an yusalli ar-rajul ra'ataini ba'da maghrib fi baitihi. Yang sunnah seseorang salat dua rakaat ba'da maghrib di rumahnya. Kata Rabi'in Nabi Sallam wa sahabat, demikian riwayatkan Nabi Sallam dan sahabatnya. Qala Sa'id bin Yazid, laqad ra'aitu an-nas fi zamin Umar ibn Khattab. Aku melihat manusia di zaman Umar ibn Khattab, idan sarafu min al-maghrib. Iya, ketika selesai salat maghrib, mereka semuanya pulang. Idan sarafu jami'an, semuanya pulang, hatta la yabqa fil masjid ahad. Sehingga tidak ada satu pun di masjid, satu orang pun, ka'annahum la yusalluna ba'al maghrib hatta yasiru ila ahlihim. Ya, sepertinya mereka tidak salat ba'diyah maghrib kecuali kalau sudah sampai di rumah mereka. Intaha kalamu. Baiklah, salat rakaatain fil masjid wal yuzzi'u anhu wa taqaw mawqi'aha. Kalau saat ini dia salat ba'diyah maghrib tetap di masjid, apakah cukup dan menepati tempatnya? Qala ikhtalafa qawluhu. Ya, pendapat beliau, ada aqwal beliau Imam Ahmad, ada beberapa berbeda. Parawa anhu Ibnu Abdullah nahu qala balagani an rajulin sammahu anhu qala, tak sampai kepadaku dari seseorang yang disebut namanya, dia berkata, law anna rajulan salat rakaataini pada maghrib di masjid majzah. Kalau seorang salat dua rakaat pada maghrib di masjid, tidak cukup baginya. Qala ma ahsana ma qala hadzal rajul wa ma ajwada man taza'a. Alangkah bagusnya apa yang ucap orang ini, dan alangkah bagusnya ya pengambilan dalil yang dia lakukan maksudnya. Qala bahafas wa wajhu amrun nabi sallam ta amrun nabi wajhu amrun nabi sallam bi hadzal salat fil buyut. Karena Rasulullah SAW merintahkan salat ini di rumah. Wa qala Marwazi rahimahullah, man salat ati bar maghrib bil masjid yakunu asiyan. Karena siapa salat dua rakaat bar maghrib di masjid, maka dia asi. Qala ma'rifu hadha. Aku tidak tahu ini. Qultu yufka Nabi Thawr anu qala huwa asin. Maka dikatakan kepada Imam Ahmad, disebutkan dari Abu Thawr bila menyatakan dia yang salat di masjid Badiah di masjid itu asy. Qala kata Imam Ahmad, la'allahu dhahaba ila qawli Nabi sallam ij'aluha fi buyutikum. Qala Abu Hafs, wajhuhu anna salla fardhu fil bait wa taraka al masjid ajza'ah. Hadis sunnah. Kata Abu Hafs, sisi yang menunjukkan bolehnya salat ba'diyah di masjid itu sah. Kalau saat dia salat fardu di rumah, dia tinggalkan masjid, dia tidak salat jamaah di masjid, aja sah salatnya. Maka dalika sunnah, demikian juga sunnah. Kalau dilakukan di masjid sah. intaha kalam. Oleh sahada wajah indah Ahmad rahimahullahu ta'ala, ya bukan itu tapi yang sisi yang menyebabkan Imam Ahmad membolehkannya. Wa innama wajhu anna sunan la yusartu laha makan mu'ayyad wala jama'ah. Tapi sisi pendalilan Imam Ahmad bin Abdullah, sisi yang dijadikan oleh beliau alasan boleh untuk salat ba'diyah di masjid adalah anna sunan, buasan salat sunnah la yusartu laha makan mu'ayyad wala jama'ah. Salat sunnah rawatib diatnya pada maghrib tidak syaratkan baginya tempat tertentu dan tidak syaratkan jamaah, sehingga baik juzu fi wahabil bait wal masjid wallahu a'lam, ya, sehingga boleh dilakukan di rumah dan juga boleh di masjid wallahu a'lam. Subhanallah.